Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. قال رحمه الله الحديث السادس والمئتين حديث yang ke-206 وعن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء kana laha khiba'un fil masjid. Fakanat ta'tini fatahaddasu indi. Al-hadith mutafakun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ada seorang budak perempuan hitam memiliki tenda di dalam masjid. Budak itu biasa mendatangiku, kemudian bercakap-cakap di sisiku. Ada sini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, walidah. Al-amah as-sobiyah ila antablughah. Jam'uha walaid. Walidah itu artinya ialah budak perempuan, mulai anak-anak sampai balik. Jamaknya ialah walaid. Nah, wahadil walidah as-sauda kanat lihayyin minal arab fa'atakuha faja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat fa kana laha khiba'un fil masjid an-nabawi fa kanat ta'ti ila aisyata fa tatahaddatsu indah. Jadi budak perempuan hitam ini milik penduduk di salah satu perkampungan Arab. Kemudian mereka memerdekakannya. Lalu budak perempuan itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Dan budak ini memiliki tenda di Masjid An-Nabawi dan biasa menemui Aisyah radhiyallahu taala anha dan bercakap-cakap dengan Aisyah. Nah, khiba'un al-khaymah. Khiba'un artinya ialah al-khaymah, tenda. Jam'uha ahbiyah. Bentuk jamaknya ialah akhbiyah. Wa taqunu ala amudaini au thalatha. Biasanya khiba itu memiliki dua tiang atau tiga tiang. Jadi hibak itu sejenis tenda. Kebanyakan dua tiang atau tiga tiang. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula. Ibahatul mabit wal makil fil masjid. Ibahatu al-mabiti wal-makili fil masjidi. Liman laisa lahu maskanun minal muslimina. Liman laisa lahu maskanun minal muslimina. Rajulan kana awim ra'atan. Inda amnil fitnah. Rajulan kana awi imra'atan. Inda amnil fitnati. Boleh bermalam atau istirahat siang di dalam masjid bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal dari kalangan kaum muslimin, baik laki-laki atau wanita, jika aman dari fitnah. Nah, jadi kalau wanita ada catatan, jika aman dari apa ini? Fitnah. Sebagaimana yang terjadi pada budak perempuan hitam yang memiliki tenda di Masjid Nabawi untuk istirahat. Dan biasa menemui Aisyah radhiyallahu taala anha dan bercakap-cakap dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan apa ini? Jawaz, boleh. Al-faidatu ats-tsaniyah. Jawazu dharbil hibai fil masjid lil muqimi fihi wal muqtaqif idza lam yudayyiq ala al musallin. Idza lam yudayyiq ala al musallin. Boleh membuat tenda di masjid untuk ditinggali atau untuk itikaf, bagi yang itikaf, dengan catatan tidak mempersempit tempat orang-orang yang sholat. Naam. Qala rahmat ta'ala al-hadithu sabi' wal mi'atain. Hadis yang ke-207. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, meludah di dalam masjid adalah perbuatan dosa, maka kafaratnya adalah menimbunnya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, al-busaq bizai wasad wasin. Bizai wasad wasin. Wa huwa ma'ul fami idza kharaja minhu. Ma'ul fam idza kharaja minhu. Al-busaq itu bisa pakai za, bisa pakai sad, bisa pakai sin. Al-busaq boleh, al-buzaq boleh, al-busaq juga boleh. Ya. Jadi boleh baca tiga. Ini keunikannya, ya. Boleh al-busaq, boleh al-buzaq, boleh al-busaq ialah air yang keluar dari apa ini? Mulut. Air keluar dari apa ini? Mulut. Atau ludah. Boleh busok, boleh buzak, boleh busak. Khati'ah al-ithm. Khati'ah itu artinya dosa. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Al-busaku wa mithluhu al-makhatu fil masjidi min al-khataya wadh-dhunub illa min daruratin fal yabsuq an yasarihi tahta qadami. Meludah, dan yang seperti meludah yaitu apa ini? Ingus. Kalau dilakukan di dalam masjid, maka ini termasuk perbuatan dosa. Kecuali karena daurat, maka tidaklah dia meludah di sebelah kirinya, di bawah kakinya. Itu terpaksa ketika sedang sholat, ya, tak bisa nahan. Nah, tapi kalau kondisinya enggak terpaksa, kemudian dia meludah atau membuang ingus sembarangan di masjid, maka dia telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Al-fa'idatu asani. Wujubu dafnil busaqi. Wujubu dafnil busaqi wa izalatihi. Wajib untuk menimbun ludah dan menghilangkannya. Ini kalau seandainya masjidnya berupa tanah, maka ditimbun. Kalau masjidnya berupa lantai yang tidak bisa dipakai untuk nimbun, maka dihilangkan dengan cara dibersihkan. Barakallahu. Ini termasuk kafaratnya. Nah, kafaratuha dafnuha. Al-faidatu asalisa. Wujubul inayah fil masajid wa tandifiha wa ihtiramiha. Wajib memperhatikan keadaan masjid, membersihkannya dan memuliakannya. Tidak boleh masjid itu dikotori, diludahi, dilempari ingus atau semisalnya. Barakah fikum, harus dibersihkan, harus dimuliakan, dan itu hukumnya wajib. Ya, apakah upil lalu membuangnya di masjid termasuk dalam larangan ini? Barakah fikum. Nah, jadi termasuk dalam bentuk larangan umum, ya, apapun yang mengotori masjid maka dilarang, ya. Baik kotori dengan upil atau dengan kuku atau dengan bolot. Nah, apa bolot ini? Kotoran kulit, ya. Istilahnya orang sini bolot. Nah, ya. Segala perkara yang di dalamnya ada unsur mengotori masjid dengan apapun, maka apa ini? Dilarang. Taib. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.